Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات والطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena Ialah yang memberikan nikmat kepada kita semua, memberikan segala pemberiannya kepada kita dengan nikmat itu. Alhamdulillah, kita masih bisa istiqamah di atas jalannya dengan nikmat Allah Azza wa Jal. Dengan nikmat Allah pula kita bisa saling bertatap muka. Maka ini semua di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjumpaan, begitu pula perkumpulan, begitu pula majlis ilmu dan segala yang mendukungnya, ini semua termasuk nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut dan harus kita syukuri bersama. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, dalam belajar, dalam menghadiri majelis ilmu, ini semua mengenai kita bersama, terlebih yang namanya santri dan begitu pula yang lainnya. Hendaklah menghiasi diri kita dengan niat salihah, niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di majelis ini, majelis ilmu, belajar, niatkan bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tidak enak, bukan karena hal-hal lainnya. Niatkan bahwasannya diri kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Begitu pula dalam rangka mengangkat kejahilan, akui diri kita ini bodoh, tidak tahu, jahil, sehingga butuh yang namanya ilmu. Nah, maka niatkan bahwasannya kita semua ini belajar nam untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperhatikan baik-baik santri semuanya, yang kecil, yang tengah-tengah maupun yang besar. Enggak ada yang namanya main-main, senyum-senyum sendiri. Nah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula niat yang baik. Hadir majelis ilmu bukan untuk tinggi-tinggian. Bukan untuk mengalahkan. Bukan untuk berdebat. Hindarkan niat-niat seperti ini. Naam. Ini ibadah yang kata Allah Azza wa Jal, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlisin, ikhlas dalam ibadahnya, dalam amalnya. Hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Bertauhid, condong pada tauhid, meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, dan itulah agama yang lurus. Jadi masing-masing kita terus memperhatikan hatinya, memperhatikan niatnya. Tidak ada yang lepas dari yang namanya kekhawatiran dari berbeloknya niat. Maka yang awalnya masih belum ikhlas karena Allah, luruskan niatnya. Yang masih belajarnya karena terpaksa, ikhlaskan niatnya agar bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah jangan lupa untuk beradab dalam mempelajari ilmu. Mempelajari ilmu butuh yang namanya adab. Di antara adab adalah menghormati ilmu ketika bermajelis. Ini berkali-kali, mungkin sekian kali diingatkan, dalam bermajelis ilmu itu lahu adab, punya adab padanya. Tenang, tidak kacau, tidak berbisik, tidak ngobrol dengan temannya. Begitu pula mendekat kepada pembicara. Ini semua adab dalam bermajelis. Berpakaian rapi, tidak bau. Maka talibul ilm menjaga kebersihannya. Begitu pula adab kepada temannya. Pada temannya tidak mengganggu, tidak berbuat kebodohan, dan yang lainnya. Begitu pula adab kepada gurunya, kepada pengajarnya. Nah, dia mengambil ilmu bukan untuk meremehkan, bukan untuk meninggikan dirinya di atas gurunya. Ini semua hal-hal yang patut kita amalkan dalam mempelajari ilmu. Karena yang namanya seperti itu termasuk dari kesombongan. Secara keumuman, dan dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam pun mencegah kita dan juga mengancam kita dari niat-niat yang seperti itu. Dan yang ketiga adalah bersabar dalam belajar. Yang namanya belajar mesti ada rintangan, ada halangan, ada jalan yang merintangi kita. Entah itu dingin, ataukah panas, ataukah yang lainnya. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan satu di antara kalian dengan yang lainnya fitnah, ujian. Apakah kalian mau bersabar? Teman, ujian bagi diri kita. Begitu pula gurunya, ujian bagi dirinya. Begitu pula muridnya, menjadi ujian bagi gurunya. Atasbirun. Nah, maka ini semua perlu kita perhatikan dalam belajar ilmu. Bagi yang belum faham, jangan berbuat sia-sia dalam majelis. Berusaha. Enggak bisa belum faham, tulis ayat yang disebutkan gurunya dan seterusnya. Maka ini semua, dengan itu biidznillah ta'ala, semoga dapat membuat kita istiqamah dalam bermajelis. Fa insyaallah ta'ala kita melanjutkan daras kitab Mahiyat Salafiyah karya Syekh Dr. Al-Ustaz Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Yang belum punya kitab, diusahakan segera punya kitabnya. Nah, baik talabah maupun mutazawijin. Nah, karena ini merupakan daras, sebaiknya bagi kita untuk memiliki kitabnya. Kita sampai pada pembahasan fadail, keutamaan mengikuti salaf dan salafiyah. Di mana kita sampai pada poin yang kelima. Poin yang kelima. Yang pertama, bahwasannya orang yang berpegang teguh dengan as-salafiyah, dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, bahwasanya orang yang berpegang teguh dengan as-salafiyah akan mendapatkan hidayah dan salamah, keselamatan dari penyimpangan. Yang ketiga, bahwasannya orang yang berpegang teguh dengan as-salafiyah terjaga dari terjatuh pada perpecahan yang tercela. Yang keempat adalah terlepas dari jalan-jalan syaitan. Dan yang kelima adalah orang yang berpegang teguh dengan as-salafiyah, dia mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Berkata Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, lima akhrajahu al-imamu Muslim min hadithi Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. Barang siapa yang membuat sebuah sunnah yang memulai sebuah perbuatan dalam Islam, sunnah hasanah, sunnah yang baik, dia melakukan sebuah kebaikan, kebaikan amalan yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahala kebaikan itu, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkan karenanya. Karena mencontoh dia. Ba'dahu min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang beramal. Nah, jadi orang yang mengamalkan sunnah itu di antara fadilahnya adalah dia mendapatkan pahala apabila ada orang lain yang mengikutinya. Nah, apabila ada orang lain yang mengikuti dia. Dia beribadah sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti yang lainnya, yang dengan itu orang lain ibadahnya sesuai pula dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang beramal itu. Maka yang seperti ini telah kita dapatkan pula dalam ayat telah lewat dalam bab pembahasan dalil-dalil wajibnya mengikuti salaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, di atas ilmu, di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasannya orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka-mereka yang mengamalkan sunnah, beramal, hakikatnya mereka pula sedang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah, hadza haditsun zahirud dilalah ala 'azimi ajri man ahya hadiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan hadis yang zahir pendalilannya, zahir maknanya, yang menunjukkan besarnya pahala orang yang menghidupkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besarnya pahala orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sunnah yang dianggap mati. Kenapa mati? Sudah sedikit yang mengamalkannya, menjadi jarang orang yang mengamalkannya, sehingga apa? Seakan-akan tidak ada. Seakan-akan tidak ada. Kemudian ada yang mengamalkannya. Maka orang yang seperti ini yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Nah, begitu pula bagi kita semua ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dalam beribadah kepada Allah, salat, siam, zakat, haji dan yang lainnya, dalam mengamalkan itu, mengamalkan ibadah tadi, rukuknya, sujudnya, niatkan sedang menjalani perintah Allah dan Rasulnya, sedang mengikuti bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengangkat tangan, ketika dia sujud menggunakan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika membaca doa-doanya, zikir-zikirnya. Begitu pula kita ketika siam, ketika sedekah. Ketika dia mengamalkan itu, dia ingat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perintah hasungan sedekah. Begitu pula perintah untuk mengikuti bimbingan beliau dalam salat dan bab-bab yang lainnya. Di sinilah perbedaan antara orang yang berilmu sama yang tidak berilmu. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Kitabul Ilm menjelaskan tentang perbedaan mereka yang berilmu, punya ilmu, dan yang tidak punya ilmu. Beliau membawakan ayat amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Terus ayatnya apa? Lanjutannya amman huwa qanitun, terus belum hafal. Baik. Reza. Amman huwa qanitun. Nah, terus? Terus? Baik. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Apakah mereka-mereka yang taat ibadah beramal saleh ana al-laili sepanjang malam, ya. Ana al-laili wan nahar sepanjang malam maupun siang, sajidan wa qa'iman sujud berdiri, beribadah sujud berdiri, yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih, khawatir takut akan akhiratnya dan mengharapkan rahmat Rabbnya. Dalam ibadahnya itu dia takut kepada Allah akan akhiratnya. Dalam ibadahnya pula dia berharap rahmat Rabbnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul hal lastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan apakah sama mereka yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Pada kalimat yang pertama, apakah sama? Allah enggak menyebutkan pembandingnya. Amman huwa qanitun, apakah sama mereka yang taat dan seterusnya. Golongan yang kedua enggak ada, enggak disebutkan. Ya, apakah sama orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini dengan dengannya ini enggak ada. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin, ini kalimat yang butuh pembanding. Butuh muqabil. Tapi Allah enggak sebutkan. Kenapa? Jelas. Lawannya itu apa? Orang yang tidak beribadah dengan mengharap rahmat Rabbnya dan takut akan azabnya. Sekarang bagaimana caranya orang yang beribadah itu punya rasa harap dan takut kalau tidak berilmu? Makanya Allah mengatakan setelahnya qul hal lastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, yang ibadahnya karena kebiasaan saja, yang ibadahnya karena ikut-ikutan saja, sama yang ibadahnya karena tahu ini dalilnya ini. Nabi Muhammad SAW mengajarkan ini. Dengan itu dia pun khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama yang seperti ini sama yang tadi? Ya. Wal hal lastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tujuannya belajar itu agar takut, agar berharap. Nah, itu fungsinya ilmu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanyalah yang ingat, memikirkan, itu adalah orang-orang yang mempunyai hati yang bersih, hati yang lurus, pikiran yang jernih. Itu, jadi kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, para tulab, kita ini semuanya tulab, para penuntut ilmu, hendaknya mengamalkan ilmu kita semua. Bukan cuma antum saja yang berbicara pun seperti itu. Nah, nasihat buat yang berbicara lebih utama lagi. Nah, berkata Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, wa hadiya ashabihi ridwanullahi alaihim. Nah, hadis ini pun zahir tampak dalil yang menunjukkan besarnya pahala orang yang menghidupkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabatnya. Wa salafil ummati salih, dan begitu pula salaf umat ini yang saleh, yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Nam. Wa nashra dhalika fid nas. Begitu pula besar pahala mereka yang menyebarkan petunjuk Nabi Muhammad dan para salaf umat ini kepada manusia. Faqtada bihi ghairuh, yang dengan itu orang lain mengikutinya. Falahu ajru man amila bihi duna ay yanqus min ajri dhalika syai'an. Maka dia pun mendapatkan pahala orang yang mengamalkan ilmu itu, mengamalkan petunjuk itu, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya sedikit pun. Jadi di antara bentuk ibadah, di antara bentuk berbuat ihsan, berbuat baik, adalah mengajarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW dan petunjuk para salaf umat ini. Maka orang yang berpegang teguh dengan sunnah para salaf, maka dia sedang mendakwahkan hal itu, yang jika diikuti oleh orang lain maka dia mendapatkan pahala orang tersebut. Qala al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu taala fi syarhi Muslim. Berkata al-Hafidh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Siapa namanya An-Nawawi rahimahullah? Siapa namanya beliau? Kunyah dan namanya. Yang tahu angkat tangan. Siapa namanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala? Di sini sudah pernah dipelajari ya kitabnya Riyadhus Shalihin. Nah, siapa namanya beliau? Kita sering mendengar An-Nawawi, An-Nawawi. Siapa namanya Muhammad? Yang tahu angkat tangan. 6. An-Nawawi rahimahullah. Abu Zakaria yang belum nulis tulis. Abu Zakaria, Yahya namanya. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Siapa namanya tadi? Umair. Namanya bukan kunyahnya. Hah? Yahya. Siapa kunyahnya? Yang kacamata. Siapa kunyahnya? Hah? Sebelahnya? Naam, Abu Zakaria. Siapa nama bapaknya? Hah? Syaraf. Naam. Baik. Ahsantum, barakallahu fiik. Naam, beliau berkata dalam Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim. Beliau pensyarah kitab Sahih Muslim. Fihi al-hath 'ala al-ibtida'i bil khairati. Fihi al-hath 'ala al-ibtida'i bil khairat. Wasanni as-sunan al-hasanati. Wasanni as-sunan al-hasanati. Wattahdhiri min ikhtira'il abatili wal mustaqbahati. Beliau berkata dalam hadis itu, hadis tadi, man sanna fil islami dan seterusnya, al-hath 'ala al-ibtida', hasungan untuk memulai, mengawali, al-khairat, kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Berusaha kita yang terdepan, kita yang paling awal, yang paling pertama memulai kebaikan. Naam. Wa sanni sunanil hasanati. Begitu pula. Naam. Memulai membuat sebuah kebiasaan yang baik, sebuah ajaran yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Awalnya mungkin lingkungan sekitar kurang dalam mengamalkan sebuah amalan. Kemudian ada si fulan memulai perbuatan sebuah amalan yang baik itu, yang kemudian dia ditiru oleh yang lainnya, dan merebaklah kebaikan itu di sekitarnya. Nah, maka yang seperti ini pahalanya berlipat. Satu orang, dua orang, nah, tiga orang, apalagi 10, 100. Al-hath ala sannis sunan al-hasanati. Sebaliknya, wattahdhiri min ikhtira'il abatil wal mustaqbahat. Peringatan untuk membuat, menciptakan kebatilan-kebatilan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ini yang baik. Begitu pula berlaku pula pada yang jelek. Orang berbuat kejelekan kemudian diikuti sama yang lain kejelekannya, maka berlipat pula kejelekannya. Iya, kalau yang mengikuti 1, 2, 3, 4, 100 ditumplek semua ke dia kejelekannya. Apa sebabnya kejelekan tersebar? Karena dia. Karena dia. Oleh karena itu dia mendapatkan dosa orang yang mengamalkan seperti amalannya. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang membuat sebuah sunnah yang jelek dalam Islam, bid'ah ataukah mungkar, kemungkaran, kemaksiatan yang awalnya mungkin enggak ada di kampung itu, di tempat itu, dia melakukan kemudian ditiru yang lainnya, menjadi kebiasaan. Akhirnya apa? Menyebar dan dilakukan terus-menerus. Setiap orang melakukannya dapat pahalanya terus seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang yang sebagai pintu kebaikan, bukan pintu kejelekan. Maka usahakan bagi kita yang tidak bisa mengajarkan kebaikan pada orang lain, jangan sampai kita mengajarkan kejelekan. Kita enggak bisa, mungkin belum ada kesempatan untuk itu, tapi jangan dijadikan sebaliknya. Enggak bisa mengajarkan kebaikan, malah yang ada mengajarkan kejelekan. Oh, saya enggak ngomong kok, saya enggak mengajarkan, enggak mendiktekan, tapi apa? Perbuatannya mengajari orang lain untuk seperti itu. Dusta. Akhirnya apa? Temannya pun kebiasaan dusta. Nanti temannya yang lain juga seperti itu, ditiru sama yang lainnya. Yang awalnya dapat dosanya. Yang pertama, orang pertama tadi mendapatkan dosa yang ini sama dosa yang ini. Yang ketiga, hati-hati dari perbuatan jelek. Jangan pikir diri kita sendiri yang berbuat. Ada yang melihat, ada yang memperhatikan, meniru, apalagi anak kecil. Sifatnya suka meniru. Makanya seperti ini pun tanbih bagi orang tua. Tanbih bagi orang tua. Baik ibu maupun bapaknya harus lebih apa? Lebih melakukan penjagaan, baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Jangan sampai anaknya apa? Meniru hal-hal yang jelek. Bapaknya biasa kebiasaan ngomong bodoh. Akhirnya anak pun kebiasaan ngomong seperti itu, bodoh. Ngomong ini, ngomong itu yang jelek-jelek, ditiru sama anaknya. Bapaknya bermaksiat, ditiru sama anaknya bermaksiat pula. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati dari perbuatan kita, karena itu punya efek-efek. Punya efek-efek. Begitu pula para pendidik. Naam. Siapapun dia. Naam. Tadi orang tua, sekarang yang dalam pendidikan, lembaga tertentu. Begitu pula kakak kelas dengan adik kelasnya, ya. Yang namanya adik kelas kadang meniru kakak kelasnya. Oh, kakak kelas saya seperti ini. Saya juga wis. Saya juga lah. Ya. Hati-hati. Ini semua berkaitan. Itu tentang fadilah yang kelima. Yang keenam, annal multazima biha muhassilun lis-sa'adati fid-dharain. Orang yang berpegang teguh dengan as-salafiyah, manhaj salaf, akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan dunia maupun akhiratnya. Di dunianya dia berbahagia, di akhiratnya pun seperti itu. Mendapatkan ketentraman, mendapatkan kebahagiaan, walaupun mungkin pas-pasan, ya. Karena apa? Karena dia tahu ajarannya salaf ketika seperti ini, seperti itu, kehidupan lapang, kehidupan sempit. Jadi maupun keadaannya lapang, maupun keadaannya sempit, dia tahu rambu-rambunya dari apa? Dari ajarannya kaum kaum salaf, kalau seperti ini saya harus bersabar, kalau seperti ini saya harus bersyukur. Sehingga apa? Hatinya lapang terus. Hatinya lapang, lapang terus. Akhirnya dia apa? Berbahagia. Karena kebahagiaan itu tidak terukur dengan apa? Dengan harta. Berapa banyak orang yang banyak hartanya ternyata hatinya sempit. Wasababu fi hadhihi sa'adati annahu mumtathirun li amrillah. Perhatikan. Sebab keberadaan kebahagiaan ini adalah orang tersebut mempraktekan, orang tersebut mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala wa amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula perintah Rasulnya alaihi salatu wasallam. Yang pengen bahagia, ikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, bikhilafil mu'rid anha alladhi tawa'adahu Allahu biqawlih. Berbeda halnya dengan orang yang berpaling dari perintahnya Allah maupun perintah Rasulnya dari manhaj salaf. Nam, yang Allah Subhanahu wa taala ancam mereka dalam ayatnya surat Taha 124. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling meninggalkan zikir kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak di hari kiamat kami akan bangkitkan ia dalam kondisi a'ma, buta. Dalam kondisi buta. Maka semua kita hendaknya bersegera dalam hal kebaikan, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai sisinya, bersegera dalam beramal, dalam bentuk ibadahnya dan yang lainnya. Nah, maka nasihat buat kita semua dan juga buat santri yang masih dalam koridor tarbiyah pendidikan di ma'had ini, untuk bersegera dalam apa? Dalam kebaikan. Antum yang masih belum terlalu banyak kesibukan dunia, kesibukan keluarga, kesibukan ma'isyah, kegiatan antum hanya apa? Belajar, belajar, belajar. Nah, maka bersegera ketika ke masjid, bersegera ketika apa? Azan berkumandang, atau bahkan sebelum azan berkumandang bersegera. Jangan bermalas-malasan. Masa muda antum ini nikmat yang tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala khususkan. Ya. Nah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semua. Wallahu taala alim bissawab. Sampai di sini insyaallah dari kita di malam hari ini. Lebih kurang yang mohon maaf. وأستغفر الله وأتوب إليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.